telah sampai kita pada mudzakarah, mengulang, mengingat kembali apa yang telah dipelajari dari awal juz pertama, dari awal juz kedua, yakni apa? Sukun pada huruf-huruf mad, demikian pula sukun pada huruf lin, dan juga tanwin, nun sukun. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ulangi kembali tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf itu dibagi-bagi atau digolong-golongkan dengan berbagai tinjauan. Di antara tinjauan dalam pembagian sifat huruf adalah tinjauan dari sisi lemah dan kuatnya. Jadi ada sifat-sifat huruf yang digolongkan sebagai sifat lemah, ada pula sifat-sifat yang dikatakan sebagai sifat kuat. Nah, di antara sifat kuat apa saja? Antara jahr dan hamz mana yang kuat, dikatakan kuat? Jahr. Jahr itu sifat kuat. Hamz termasuk sifat lemah. Jahr. Syiddah dan rokhawah mana yang tergolong kuat? Syiddah. Ya, ada jahr, syiddah. Kemudian isti'la dan istifal, mana yang tergolong kuat? Isti'la. Isti'la sifat kuat. Itbaq dan infitah, yang kuat itbaq. Nah, demikian pula sifat-sifat yang lain seperti safir, ya, juga tergolong sifat kuat. Qalqalah. Kemudian apa lagi? Takrir, inhiraf, ya. Kalau tidak salah tafasyi juga termasuk sifat kuat. Ya. Baik, gunnah juga termasuk sifat kuat. Nah, dalam pembahasan juz 2 kita berusaha untuk memilih huruf-huruf yang tergolong huruf lemah. Huruf dikatakan lemah apabila mengumpulkan sifat-sifat lemah, ya, seperti misalkan alif punya sifat apa saja? Jahar, ya, kuat, ya. Apalagi rokhawah, lemah. Kemudian istifal, infitah, ya. Taib. Kemudian sifat lin, ya. Jadi huruf alif tergolong huruf lemah karena ada sifat rokhawah, sifat infitah, istifal, lin. Demikian pula huruf wawu dan ya. Ya. Taib. Nah, karena lemahnya sifat atau karena tergolong huruf yang lemah, maka secara umum lebih mudah dilafadzkan, diucapkan dibandingkan dengan huruf-huruf yang memiliki banyak, lebih banyak sifat kuat. Nah. Nah. Oleh karena itu maka dipilih untuk dibahas di awal, mendahului huruf-huruf yang lainnya. Dan juga karena pada juz pertama kita telah mengenal harokat, ya, harokat fathah, kasroh dan dhammah, ya. Sementara huruf-huruf alif, kemudian wawu maddiyah, ya maddiyah merupakan asal dari harokat-harokat tersebut. Sehingga kalau seorang sudah bisa mengucapkan harokat dengan benar, maka tinggal memanjangkan A. Kalau sudah betul A fathahnya, maka sangat mudah mengucapkan alif. Mungkin pula dhammah dan kasroh. Nah, taib. Ini sebagai tanbih sebelum kita lanjutkan untuk membaca mudzakarah yang merupakan apa namanya, di sini memuat, ya, mudzakarah ini memuat beberapa potong ayat yang terkandung di dalamnya bacaan mad, lin dan juga tanwin atau nun sukun. Baik, kita baca pelajaran ke-45. Baik. Qada qausaini. Ada alif, ada wawu, ada ya. Ya. Saufa yura. Sau, ya, wawu dibaca dari makhrajnya. Sau. Saufa yura. Baina yadayhi. Ya maddiyah ya ya layyinah sawta adzabin sin fathah sa sa ya disempurnakan fathahnya baru kemudian menuju ke makhraj wawu saw sawta sawta adzabin fawzan adziman fau ya fau di dhammahkan bibir untuk pengucapan wawu yang sempurna fauzan aziman haulaini kamilaini ada berapa kata haulaini kamilaini ya, dua kata ya haulaini kamilaini ya, diusahakan dibaca dua kata ini dengan bersambung ya haulaini kamilaini tidak dipisah haulaini kamilaini tidak tapi diusahakan untuk menggabung seluruhnya ya. Digabung seluruhnya haulaini begitu terucap nun kasroh satu harokat langsung berpindah ke huruf berikutnya haulaini kamilaini jadi tersambung suaranya. Ulangi. Haulaini kamilaini. Haulaini kamilaini. Yauma yaqumu. Yauma yaqumu. Yauma yaqumu. Yauma yaqumu. Bimusaytirin. Bimusaytirin. Bi. Ba kasrah bi sempurnakan. Kemudian mim dhammah bimu sa sad fathah sa bimu sa sai ya ya'nya li bimu sai kemudian ta kasrah ti bimu sai ti ya kemudian ra dhamma kasratain bimu sai tirin Naam. Wa ma hiya bi'auratin. Wa ma hiya bi'auratin. Baik. Coba diulangi dari qaba qausaini ya, dibaca tiga baris. Fadhlu. Qaba qausaini sa'a yura. Laina yadayhi. Santum. Berikutnya halaman 58 masih pada pelajaran ke 45 kita lanjutkan au bi aidina halaman berikutnya ya halaman berikutnya yang dari awal dari atas maksudnya au bi aidina حين موتها أو أراد شكورا أو سمرناكان واو أو أراد شكورا. Tebalkan huruf ra, demikian pula alif setelahnya ara, ya, dengan tanpa memasukkan bibir. Au arada syukuran, au arada syukuran. Lahu ma baina aydina, lahu ma baina aydina. Baik, ada berapa bacaan mat pada ayat ini? Lahu ma baina aydina. 4, 6. Lahu, kemudian ma, aidi, na. Nah, dibaca dengan dua harokat, ya, seimbang antara masing-masing huruf. Semuanya dibaca dengan dua harokat. Lahu ma baina aydina, takuna malakaini, takuna malakaini. Faqula lahu qawlan, faqula lahu qawlan. Huruf qaf dibaca dengan sifat yang dimiliki olehnya, yaitu apa? Jahr, kemudian syiddah u, ya, kemudian juga ada tafkhim u, isti'la. Faqula lahu qawlan, kalimat qawlan jangan lupa menyempurnakan fathah pada qaf. Qa. Ya, bukan kaulan. Ya. Ada isti'la qa. Qaw. Ya, bukan kau, qaw. Faqula lahu qawlan. Faqula lahu qawlan. Nah. Dzalika khairun. Dzalika khairun. Dza. Ya. Ada i'timad atau yakni terasa, ya, pada bagian ujung lidah dengan ujung gigi ada tekanan suara padanya untuk pengucapan huruf dzal. Az, az, dza, dza, bukan hanya menyentuh saja, dza, dza, tapi dza. Dzalika khairun, dzalika khairun. Ru, tebal, urun. Dzalika khairun, dzalika khairun. Fi rawdatin, fi rawdatin. Fi rawdati, fi rawdati. Dha, ya, dha. Bila ada alif maka alif juga ikut tebal bersamanya. Fi rawdatin, wa min haitsu, wa min haitsu. Ya. Nun termasuk huruf qalqalah atau tidak? Bukan, ya. Hati-hati jangan sampai terpantul. Wa min ha, min ha. Ya, tidak sampai terpantul. Wa min ha, tidak. Wa min haitsu. Caranya dengan tetap menempelkan makhraj atau ujung lidah pada makhraj nun. Min dilepaskan bersamaan dengan pengucapan ha, wa min ha, min ha, ya. Kalau lepas dahulu atau terlepas lebih dahulu kemudian baru kemudian ha, maka akan muncul qalqalah wa min, min ha, ya. Baik, ulangi. Wa min haitsu, wa min haitsu. Ma laisa laka bihi, lai, ya, yam, ya, dibaca dari makhrajnya dengan bacaan lin, ya. Ma laisa laka bihi, ma laisa laka bihi. Wa atayna Musa, wa atayna Musa. Wa atayna Musa, coba diulangi dari au bi aidina.